sakumaha anu geus diceritakeun ku kaula tadi. Kipati, wawon. Minta supaya pusaka Pasupati dituna di lawang anu dek asup ka buruan karaton. Daud timaleun. Sebab itu numutkeun katentuan anu boga pakaratan ka dieu. Waduh. Barang saweg imbaling wacana sapratane pun Bima kawuhi pun Arjuna anu diserengan ku mahawi Kursi Kumayana patepang maksad bari nawajukan. Yaro. Yaro. Waulanu. Jang tempo itu awaskeun naon di tempo-tempo itu. Anu lawang ka buruan tempo. Aduh. Kakarya. Yakinet bisa jadi pusaka dijual ku si aslinya ka ieu. Tuka upami kitu camplakna anak si Semar tapi ka kitu da si kunyuk. Marabotan ka urang nagara deungeun anu nya nagara di jero nagara ya si kunyuk jigana sailon sapongko ieu. Masalah. Ai. Jaro. Tempo geus regreg wae wala tentara. Jiga-jiga geus aya rencana urang ieu. Ha? Tekapino damel nanging kaula ras emut kana tangkatang tuan dawuh panjenengan. Naon? Supaya ulah naon-naon, urang ulah nya naon-naon. Jamal lain deui anu. Lain deui. Palebah dieu pikeun ngabuktikeun kajahatan rakyat pribadi. Kajahatan si asli inga. Yakin ieu teh sakael jeung urang dieu. Ya maju, ya rok maju. Et. Ulah kakan. Aing ti heulanet. Sawios kaula. Aing pindahan. Tinggali basur, ayah semah datang, ayah semah sama mana tuh. Basur, aja kaget. Ayah jelema jangkung gede, saya. Aku Bima Seki Ngamarta. Iya Bima. Bima alias Frekorera. Urang pinuh gawe. Dek naon datang ieu? Sopuh halanida. Kaula ngaran Prabu Jenggala Setra. Kaula Pati Jenggala Sakti. Ieu negara naon ieu? Ieu negara Sampurna Jenggala. Aing ditanyakeun ieu pusaka Pasopati dari paling sieuh. Tapi beunang meuli. Bima. Dina probadie teh kudu nyaritakeun asal usulna ngan tempo Pasupati geus aya di kaula. Ayeuna kaula rek nanya anu sabenerna dek naon ayeuna ka dieu? Wong ajar pisan. Bima kasep. Kunapa guru? Tong diantep. Amutuk dipun puntang dipun bantimu. Jeuk tusuk jadi pantana sabenerna. Mereka narada. Saba. Sawios jeung kaula. Munur Patih kaula. Arya Bima lungselir kapukai bunanlir kapas kahujanan namru dipayunin Prabu Jenggala Setra. Usik Bima. Aku lungselir kapukai bunanlir kapas kahujanan. Gara pikir-pikir bisa ya pangerti nu kali pilih pangabisan nu cenah. Aku jaluk maklum aku dek anut dek taluk ini naon karep aku harap waras hayang cager kura pinu gawe cager Bima. Iyo net dek balik ayo net. Adat Bima kitu. Itu adatna ceung. Ya. Ama deuk talajo kaki jaro hayang nyaho. Cak. Lamun ki jaro teu kuat mode sajajar jeung tuang raka tempokeun kaluhungan kadangyangan ama tembok. Isi ki jaro panasaran. Syariatna ama moal pati-pati ngakuresi masih kena resep perang, tempokeun kali hayang ngagunakeun panah. Jeung tempokeun kaluhungan kadangyangan ieu. Coba satria urang saha ngaran maneh? Kaula Arjuna. Oh nu boga Pasopati. Rupi nu gawe. Aya saya. Kaula Tisya Kalima. Oh iya dan nyente. Antong make nyarita kitu pamali ka kolot mangkunyung. Kala urang ting campelah kadang yang doraka maneh. Sok jarak maju. Janaka. Dipati Arjuna sajajar sareng weh kodara namruk lir kapuk ka ibuna. Aduh. Rama guru. Ai Ki Jaro. Coba dang yang usik dang yang. Deuk kumaha nempo murid jika kitu? Ha? Iwas Rama guru. Jaro. Ki Jaro waktu ayeuna bakal lalayo ka utamaan ama dina mangsa ngarepan musuh. Urang ngajar ieu mangkelu. Ngabogaan sifat pintra aing teu deungeun luhur aing teu batur. Omong ka ama ngahina abong kana urarempo jiga kieu. Si kunyung. Saha ngaran maneh satria? Kaula Prabu Cengala Setra. Coba gerabuktikeun anjeun tanah belah ka murid dorna. Gerak cokot pusaka Pasopati dorna. Temongkeun kadangyangan awak maneh dorna. Maju dorna. Jaro. Sama guru. Wayahna digusur ka mayeuh kana ieu jeung tempatan kapanasan ieu. Aya tenaga umawi luse kaula. Lalajoanan ama tempo-tempo. Hei, janganlah Setra. Sanajan kaula geus rarempok model kieu dina ngagunakeun jamparing. Moal eudeuk komper sagala rupa rasakeun ieu senjata Cisdoa, panah anu bakal tunggal. Rasakeun tampanan ieu. Kumayana tempat kumayana ditewak engkau lah. Mawi teu babantuna naon-naon da teu dina ge kaula moal naon-naon sakumaha dawuh Rama guru. Oh da ayeuna mah aya naon-naon kumaha geus ieu na deuk cicing wae aya naon-naon kitu. Ya. Ah kapan ieu teh anu naon-naon pusaka? Ieu mangkul teh geus nyeun nagara teh buku. Di jero nagara. Urang ajar cenah. Hei satria. Rasakeun ku awak maneh kaula nganggem. Ilmu kaluhungan cutatan tina kitab Weda suci Sri Weda Danur Weda Sri Nur Weda. Tina dampalengan kaula bakal keluar angin barat. Anu mua bisa katadah awak maneh bakal kebawa angin. Mua akan tenan rag-rag. Marsiko mayana watek wantus wikulinukung. Lajeng meremkeun socana. Matek mantra Sri Weda Danur Weda Sri Nur Weda anu nyakup ka sagara rupi ilmu panmujaya kawiyayan. Nurut cahaya sekaring wang. Matek aji ingkang linuhung. Ya linuhung. Jempo jaro mata kudu angeus jaga ilmu tempo. Hahaha. Sahyang Widi. Prabu Jenggala Setra nemen nampi kekuatan tiwi kulinuhku nyata. Angin barat taliwawan. Salirana kacana tiba baranting lajeng kumlayang di gegana wiati. Reg-reg dan notong kana tani. Ati. Waduh Gusti, nyata ya aki-aki. Tersangka nu ieu teh saha? Teu marosiko mayana anu nganggem kadang yang nganti sokalima cukup ku ngacungkeun leungeun diri kaula. Kabawa angin aya angin tina leungeunna nu kaluar. Ati. Wah, parantos gini. Widian kaula bakal maju. Wah kuat. Sabab ieu teh lain singareupanan atah-atah. Numata kaula maju tengah nalkeun anjeun tadi ngan kaula poekeun dina waktu ayeuna asa kakonci ilmu panemu jaya kawijayaan katimulan kagagahan bet asa musna ku pangaribawana ieu ilmu. Angin pirakun dampak Gusti. Anu dicayang rana pun juling apa-apa gagah sakti mandraguna. Emut-emut birihaya anu tacan kasungsi. Tacan ka emutan pangartosan. Prabu Jenggala Setra. Emutan purwa daksina. Purwa. Purwa iku wiwitan. Daksina. Daksina wekasanana. Mantena kagungan ilmu linuku. Malih warni jenengan nanas salirana robah. Jadi danawa anu jaluk jugma pakan gunung agungna. Panangan nanas sabeulahna sarebu-sarebu. Hiji panangan nyekel pakaran diantawisna. Anah ris lewang kangkang tumaksang sajabina. Saiki kasebat Triwikrama. Nyaki beken salira mastaka seribu amper jujul mapakan gunuh ngajentu loh nurut cahaya sekaring wawan nurut cahaya sekaring wawan natek aji danar danar danar danar. Yaro, aduh, kumaha Rama Guru. Kayak tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Gerake mungkin kadang yang anji, woy. Drona, drona. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Nupasalia ina ilmu panita toja iya ina katrana. Ijir si tebi jeng atikan pangartina maneh kula geus ngajawab bisa maca maneh boga ilmu kadang yang nyusi ka alam eueuh nanang di alam ayana kula moal pati-pati ngawujud jadi diu upama syukur jalan ti awak mani. Kok genah gitu, Mon? Ya, bunyi lagi sana. Drona. Drona. Drona. Emang pendoi ilmu tadi woy. Jaro, jaro, jaro. Tenang, jaro, tenang, jaro. Jaro, kalau nges pamungkas gerak tempo, nges kadang yangan. Tempo, tempo, tempo. Hei, Prabu Jengala Setra, Jengala Setra, nyaon dorna, emang gendeng tadi aing bere angun, woy, angun naon tadi tedor, eta angin buah na atau hasil tina Sri Weda, Danur Weda, Senur Weda, antahot. Coba kula geura serang ku awak maneh. Emongkeun kajayaan maneh tempo ka ampuh handang yang siwa walak. Awas sia dirahmun ku ai. Kumayana barang-bari ditewak lengit tanpa bilang tanpa kerana. Parantos jol palitikulun. Wah! Medul sia. Lu itu. Itu siwa warakus jadi berakulah. Cok hayangnya ho tewak. Tewak siapa wawalak? Katanya ka ampuhan kadang yangan wawalak. Udah aing jaro tempo jaro tempo muntang muntang kena cangking jaro so. Supaya ka bawa muntang muntang ditewak siapa aing. Iya balak kidul. Geus iya balak kidul. Iya balak kaler, iya balak kaler, iya balak kaler. Ucing-ucingan. Ya kayaknya homo anu leuwih luhur tibatan dang yang balak. Kurang ajar nyeu naon-naon ka aing aing bakal ngahenyal bakal hujah bakal nimulkeun naon-naon kunyuk. Sia. Nandeuk dipandang sepi. Oh. Prabu Jengala Setra. Watek wantos dijayang rana punyuling apa-apa. Lajeng mantenana gunakeun pakaran anu rebu-rebu mari panangan sabulahna 1000 hiji panangan 1000 pakaran. Oh. Sadaya pakaran ditujukan karena wujud Resi Komayana kayak kilat. Pakaran rusak bisa kilat tangan Resi Komayana. Dipencet siaku aing wawalak. Sina oe gra. Ampun, janganlah setra. Ayo. Lepas ku adam. Barang resiko mayana dikekewek Arjuna prihatin penggali ningal maha guru jika kita. Resiko mayana parantos lali karena kadang yang anama ilmu lapur pangabisa kaya kehalangan kusipat barulah sarang karisi awak ngasa gepen kaya pepetek di pencet segala setan. Sapratana pun sayang dewa nanaon. Kairing kudawala miwah antrega kapkasa. Mamba mira ngadema urut paguling. Mamba mira ngadema urut pagulingan rana. Kamu Raden Anum Antrejakian Raden Anum Katrasa. Ula Satria. Ula ula. Atulah nyebat ula kata ula. Ula ayana Satria. Dawala. Abi kulan pada ayah pikir saya naon sunna naon teh. Katempo kumayana kerdika kawaku danawa. Kantenane kulan iya nah bet gitu kini pajar moana naon teh. Ya. Bet aya kejadian naon itu pak buta naon tete buta naon tete tete tina akibatnya naon pagawean Resi Komayana jeung Arjuna oh gusti asma murah kadehe Raden Raden Anum we Raden Anum tulajang tengah we mangali geura sareup kurang badan tete. Thank you. diri-diri. Satria ingkang patah aman, ya ngayuda. Mahasangyang anu kairingku dua pahlawan sareng Udawala. Nah. Lajeng sasaura. Raden. Kaula wa. Eta uak deui anu. Kaula nanaon? Kaula. Raden anom katrasa. Kaula. Kumaha parantos kauninga? Netelakeun datangna kumayana karieu bakal nawujukan tapi ieu tempat dari lapangan begalan pati. Tuang nama paman parantos namu. Oh. Ayo teu buta naon eta sirah tepi ka 1000 kitu leungeun 1000 dibilang teh ku abdi. Oh, eta kuleukeun akangnya. Eta hiji leungeun anu nyekel keris naon panah naon teh? Ayani. Tumakayani. Oh. Kolewang mah. Kameng mah. Gada mah. Nya mah mah. Nya mah mama. Nya itu ayah nunya kalpincuk sebelah itu mah tuh. Ah, menya. Wah, siap punyuk. Ya.